Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw naqlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita semua dikumpulkan bersama oleh Allah Ta'ala di Masjid Al-Aqsa dalam rangka mengerjakan kewajiban sholat subuh berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji ilmu-ilmu keislaman sampai syuruq nanti. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini mendatangkan ridho Allah Ta'ala, keberkahan, rahmat dan ampunannya, di samping menjadi wasilah kita untuk nanti bisa berkumpul bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Bapak ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, kalau kita membaca surat Az-Zumar, di sana itu ada satu ayat yang Allah berfirman, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Wa badalahum, dan tampak bagi mereka minallah, dari Allah, berupa siksaan, berupa azab, berupa hukuman, ma lam yakunu yahtasibun, yang dahulu mereka di dunia itu sama sekali enggak pernah memperkirakan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, banyak manusia-manusia pada hari kiamat besok itu kaget. Kenapa? Karena loh, kok rupanya saya memiliki banyak dosa ini. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadikan kita semua harus super hati-hati di dunia ini. Jangan-jangan kita itu melakukan suatu amal perbuatan yang enggak kita sadari, rupanya amal itu menghapuskan amal soleh kita. Kita melakukan dosa-dosa tidak kita sadari, kita anggap remeh, rupanya amalan itu, rupanya dosa itu menghapuskan semua amal soleh kita. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Banyak sekali Bapak Ibu. Nah, ini bukannya menakut-nakuti, tidak, tapi membuat kita biar lebih waspada, biar orang itu hati-hati, enggak sembarangan. Karena memang faktanya tidak semua amal soleh yang dilakukan manusia tidak diterima Allah Ta'ala. Faktanya tidak semua amal soleh yang kita lakukan bisa diterima Allah Ta'ala. Kalau Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail saja setelah bangun Ka'bah mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, padahal mereka berdua adalah nabi, berarti ada orang-orang yang melakukan amal soleh dan tidak diterima. Pada kisah Qabil dan Habil saja jelas sekali Allah menerima dari Habil, menolak dari Qabil. Kata Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya hanya menerima amal dari orang-orang bertakwa. Banyak sekali perkara-perkara yang membuat amal kita tidak diterima Bapak Ibu, diantaranya adalah kayak riba, ya, ngerasani, kayak datang ke dukun, itu kan tanya saja sudah diterima sholatnya 40 hari padahal masih sholat khusyuk pisan gitu kan, andaikan sholatnya khusyuk. Dan diantara perkara yang menjadikan doa kita, ibadah kita tidak diterima adalah karena makan haram. Nah, yang kita bahas pagi ini adalah memakan makanan haram, ya. Jangan sampai kita makan barang haram, anak istri kita memakan makanan yang haram, berat. Ibadah kita tidak diterima sama sekali oleh Allah Ta'ala. Makanya dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Allah Ta'ala itu maha baik, maha thayyib, tidak menerima kecuali yang baik-baik, yang halal. "Wa innallaha amarul mu'minin bima amara bihil mursalin." Dan perintah Allah kepada orang-orang beriman sama seperti perintahnya kepada para rasul. Sama Bapak Ibu perintahnya, sama-sama disuruh memakan yang halal. Bukannya karena mereka rasul, oh enggak apa-apa, haram dididik enggak masalah, enggak. Faqal, kemudian Allah berfirman kata Nabi kepada para rasul, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah." Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakan amal saleh. Tsumma qala, kemudian berfirman kepada orang-orang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Sama, Pak. Sama Bu, sama-sama disuruh makan yang haram. Apa? Yang halal. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang safarnya lama. Ash'ath aghbar, rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit sambil merengek, "Ya Rabbi, ya Rabb," memanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ditafsirkan para ulama sebagai kondisi jamaah haji saat wukuf di Arafah. Musafir pada hari yang penuh dengan berkah, di tempat yang berkah, di kondisi yang mana Allah itu bersumpah untuk mengabulkan semua doa dan berbangga di hadapan para malaikat dengan hamba-hambanya yang ada di Arafah. Safarnya lama, Pak. Musafir juga, musafir itu kan doanya mustajab kan. Orang yang angkat tangan juga itu Allah malu kalau angkat tangan begini terus dikasih nol, itu Allah malu. Dalam sebuah hadis ada seperti itu. Apalagi dia panggil, "Ya Rabbi, ya Rabb." Ini adalah perkara-perkara yang mendorong doa menjadi mustajab. Tetapi apa? Meskipun safarnya lama, meskipun rambutnya penuh dengan rambutnya kusut, ya, orang ihram kan tidak boleh pakai minyak, tidak boleh mencukur, ya kan? Tubuhnya penuh dengan debu, bisa jadi yang ngelotri di sana pasti Arafah. Ya. Kemudian angkat tangan sambil mengucapkan, "Ya Rabbi, ya Rabbi," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "wa mat'amuhu haram." Tapi makanannya haram. "Wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram," minumannya haram. "Wa malbasuhu haram," pakaiannya haram. "Wa ghudhiya bil haram," dan tumbuh dari barang-barang haram. "Fa anna yustajabu lidzalik," maka bagaimana Allah mengabulkan doa maupun ibadahnya. Haji, Pak, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sedekah sama enggak diterima juga, Allah Maha Suci. Infak kepada anak yatim, kepada masjid, uang haram, sama. Dan yang namanya uang haram itu sumbernya tiga. Imma mendzalimi orang, imma gharar, gharar itu enggak jelas, imma riba. Mendzalimi orang ya jelaslah mengambil harta orang tanpa keikhlasan hatinya. Orang terpaksa menjual asetnya, orang terpaksa bayar karena ditekan, zalim. Itu yang makan itu hati-hati nanti di akhirat itu. Gharar itu seperti menjual pentil mangga gitu kan, sebelum matang, atau menjual apa, ini gharar. Ibaratnya menjual kucing dalam karung lah, gampang, enggak jelas. Dalam Islam enggak boleh. Apapun yang ada gharornya enggak boleh dalam Islam. Misalkan saya menjual ini loh, anak kambingnya masih di dalam perutnya. Siapa yang jaminnya anak kambing itu nanti lahir gitu kan? Enggak boleh dalam Islam. Dan yang ketiga riba yang akan kita bahas pagi hari ini Bapak Ibu. Intinya kata para ulama itu satu perkara yang diinginkan setan. Ya. Setan itu berkata, "Faslatun uriduha min ibni Adam." Satu perkara tok yang saya inginkan dari ibnu Adam. "Tsumma ukhalli bainahu wa bainama yuridu minal ibadah." Setelah itu tak biarkan dia mau melakukan ibadah apapun, tak bakal tak ganggu, kata setan. Karena setan ngerti tidak bakalan diterima ibadahnya. Jadi satu perkara yang saya inginkan dari ibnu Adam, kemudian tak biarkan dia bersakar pengono mau ibadah apa wae. Apa kata setan? Aj'al kasbahu min ghairi hil. Saya jadikan pekerjaannya bukan pekerjaan yang halal. In tazawwaja tazawwaja min haram. Kalau nikah, nikah dari yang haram. Wa in aftara aftara min haram. Kalau dia buka puasa dengan barang haram. Puasa Pak, makan barang haram, terima enggak? Enggak diterima. Wa in hajja hajja min haram. Dan kalau dia haji, haji dari barang yang haram. Habis enggak punya amal sama sekali, naudzubillah. Kemudian ulama lain mengatakan ketika ada seorang apa pemuda yang sungguh-sungguh beribadah itu, katanya iblis itu berkata begini, "Undzuru min aina mat'amu." Jadi ketika ada seorang muslim yang ibadahnya itu masya Allah ya, iblis itu berkata kepada anak buahnya. Jazakallah khairan, terima kasih. Iblis berkata kepada para anak buahnya, "Undzuru min aina mat'amu." Sik gitu. Delokan sik, dia itu makanannya apa? Itu tanya iblis kepada apa, perkataan iblis kepada anak buahnya. "Fa in kana mat'amuhu mat'amasu." Kalau rupanya yang dia makan itu barang haram. Disok orang diterima wae, alasannya hadiah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Coba kamu enggak jadi pejabat gitu. Dolono omahe mbakmu gitu loh. Datang tak orang yang memberikan hadiah itu." Jadi orang memberi hadiah itu karena dia memiliki pangkat gitu. Nah ini wah, ini makanya pembahasan ini lama Pak, nggih. Jadi mungkin nanti saya tidak apa baru, kalau semoga waktunya cukup itu kita kayaknya belum sampai membicarakan tentang riba itu kayak apa sih bentuknya gitu. Mungkin pertemuan bulan depan. Ya semoga kita masih diberi Allah umur yang panjang nih dalam ketaatan kepadanya gitu. Jadi kata iblis, "Unzuru min aina mat'amu." Lihatlah dari mana makanannya. "Fa in kana mat'amuhu mat'amasu." Kalau makanannya itu makanan yang buruk, kata iblis, "Da'u, biarkan. Da'uhu, biarkan dia. Da'uhu yajtahidu wa yat'ab." Biarkan dia bersungguh-sungguh ibadah, biarkan dia mempercapai diri dalam ibadah. "Faqad kafakum nafsahu." Karena kalian sudah dicukupi oleh dirinya sendiri. Maksudnya wis enggak usah diganggu, enggak bakalan diterima Allah amalnya dia makan barang haram kok. Ya. Jadi sama seperti cerita salah seorang teman, ketika dia sholat itu kok khusyuk sekali. mulai takbiratul ihram sampai salam, kok bisa meresapi semua bacaan sholat khusyuk tanpa ada gangguan sama sekali. Biasanya pas sholat itu Allahu Akbar langsung ingat ini, ingat itu, macam-macam. Ini kok gak ada gangguan sama sekali, ada apa ya? Rupanya sholat tanpa wudhu gitu kan. Nah jadi setannya pinter pak. Iya, karena setan sudah ngerti, gak bakal diterima Allah lah kok tak ganggu gitu kan. Kayak orang kafir, kenapa diganggu sama setan terus kafir ya kan. Ganggu tuh yang muslim-muslim wae lo gitu. Makanya orang itu kan ada kolbun, kan ada tiga. Ada kolbun mayit, hati yang mati ini gak bakalan diganggu setan. Ada kolbun salim, ini hati yang sangat kuat juga gak akan diganggu setan. Nah yang diganggu setan itu kolbun marin, hati yang sakit. Ibnu Qayyim rahimahullah mengibaratkan, ibarat hati-hati ini, kolbun-kolbun ini seperti rumah. Kolbun mayit itu seperti rumah reot, rusak, gak ada hartanya. Maling kira-kira datang ke sana enggak? Enggak bakalan, enggak ada apa-apanya kok. Yang kedua, kolbun salim. Kolbun salim ini ibaratnya hartanya banyak, CCTV di mana-mana, tiap sudut ada penjaganya. Gua bedil di sana. Maling enggak berani mikir-mikir dia ke sana, gitu. Nah, yang didatangi maling itu, yang didatangi setan itu, Pak, adalah kolbun marin. Ada hartanya, tetapi penjaganya enggak ada. Nah, kadang hidup, kadang mati, kadang hidup, kadang mati, gitu kan. Nah, inilah yang diganggu oleh setan, begitu. Ya, semoga Allah menjadikan saya dan Bapak Ibu semua orang-orang yang hatinya itu qalbun salim, yang menjadi an-nafsul mutmainnah. Ya Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sekarang kita berbicara tentang riba. Riba itu makna bahasanya bertambah, Pak. Riba itu bertambah. Jadi apapun yang bertambah itu riba. Ya. Gajinya tambah riba, gitu kan. Tapi bukan riba yang haram, gitu kan. Selama tambahnya karena halal, gitu. Anaknya tambah riba. Istrinya tambah riba juga. Jadi apapun yang bertambah itu namanya riba. Tapi bukan berarti haram loh ya, karena ini makna bahasa. Tapi menurut istilah riba itu Bapak Ibu ya, menambahkan beban kepada pihak yang berhutang. Menambahkan beban kepada pihak yang berhutang ini dikenal dengan riba dain ya, riba hutang. Atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi. Apa 6 komoditi itu? Emas, perak, gandum, syair, kurma dan garam. Ya, syair itu saya cari di Google itu makanannya burung labit itu loh, Pak. Juawut itu ya. Emas, perak, gandum, syair, kurma dan garam dengan jenis yang sama. Atau tukar menukar emas dengan perak dan makanan atau tukar menukar emas dengan perak dan makanan dengan cara tidak tunai. Ini yang dimaksud dengan riba. Saya ulangi nggih. Riba itu menambahkan beban kepada pihak yang berhutang. Jaringan berhutang 1 juta tapi kok bayari 1 juta 200 riba. Ya. Apapun itu, atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi. Emas dengan emas. Misalkan sampean punya emas 1 on 18 karat ditukar dengan 1 on 24 karat harus nambah. Misalkan ya nambah berapa gram gitu misalnya. Nah, emas dengan emas karena sejenis, tidak boleh ada tambahan. Ya, emas, perak, gandum, syair, kurma dan garam. Ya, kurma ada kurma majdul, ditukar majdur setengah kilo kurma yang biasa barni misalnya 1 kilo, tidak boleh. Loh, kan majdur kualitasnya tinggi. Iya, kalau memang kualitasnya tinggi ya tidak boleh dengan kurma. Kalau kurma sama kurma harus seukuran, harus sama persis. Kalau memang sampai tidak mau ya ditukar dengan yang lain, dengan jenis lain, dengan beras kah, dengan jagung kah, dengan emas kah, kan begitu. Ya, jadi menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi yang tadi saya sebutkan dengan jenis yang sama. Atau tukar menukar emas dengan perak dan makanan dengan cara tidak tunai. Ya, dikenal dengan riba baik. Tidak tunai gimana? Contohnya begini Pak, ini riba nasi'ah namanya. Saya punya uang 100.000. Butuh 50-an 2. Saya datang ke Pak Ponang, Pak Ponang sampean punya 50-an 2 tak? Oh enggak ada, cuma 50 saja. Nah, kalau saya memberikan 100 milik saya, ya, terus 50 ribunya Pak Ponang tak ambil, yang 50 besok, itu namanya riba nasi'ah. Ya, itu namanya riba nasi'ah. Kenapa? Karena tertundanya waktu ini loh. Nah, gimana solusinya? Ya wis, 100 ribu tak pegang, saya 50 ribu utang, besok tak sauri. Kalau misalkan 50 ribu tak ambil, 100 ribu tak berikan, 50 ribunya besok, itu namanya riba nasi'ah. Sekarang tentang sejarah riba. Sopo sih sebuah riba itu gitu. Riba Bapak Ibu merupakan penyakit ekonomi masyarakat yang telah dikenal lama dalam peradaban manusia. Beberapa pakar ekonomi memperkirakan bahwa riba telah ada sejak manusia mengenal uang emas dan perak. Tapi manusia yang paling banyak ribanya itu ya orang Yahudi, Pak. Karena termaktub dalam kitab perjanjian lama bahwa diharamkan orang Yahudi mengambil riba dari orang Yahudi, namun dibolehkan orang Yahudi mengambil riba dari orang di luar Yahudi. Nah, ini versi Taurat gitu kan. Tetapi kalau dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan bahwa Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam, mereka itu terang-terangan melakukan riba padahal Allah telah mengharamkan riba. Itu disebutkan dalam surat An-Nisa 160-161. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabidul minalladzina hadu harramna alaihim. Harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim asabilillahi katsira wa akhdihim ar-riba wa qad nuhu an wa aklihim amwa dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah dan disebabkan ini mereka memakan riba padahal mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan-jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa orang Yahudi itu tukang riba. Nah, kemudian umat Yahudi ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, memperkenalkan riba kepada bangsa Arab di semenanjung Arabia, tepatnya di kota Taif dan Yathrib, yang kemudian dikenal dengan kota Madiun, Madinah. Di dua kota ini Yahudi berhasil meraup keuntungan yang tak terhingga, Bapak Ibu. Sampai-sampai orang-orang Arab jahiliyah menggadaikan anak, istri, dan diri mereka sendiri sebagai jaminan utang riba. Bila mereka tidak mampu melunasi utang, maka jaminan mereka dijadikan budak Yahudi. Dari kota Taif, praktek riba menjalar ke kota Makkah dan dipraktekkan oleh para bangsawan kaum Quraisy jahiliyah. Maka riba marak di kota Makkah. Karena itu Rasulullah SAW pada Haji Wada, ya, ketika khutbah di Arafah itu beliau mengatakan, waribal jahiliyati maudhu, riba jahiliyah telah dihapuskan. Wa awwalu riban adau, ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib. Riba pertama yang kuhapuskan adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Fa innahu maudhu'un kulluhu, sesungguhnya riba telah dihapuskan seluruhnya. Jadi sejak itu riba itu haram sampai hari kiamat. Nah, seperti apa sih bentuk-bentuk riba pada masa jahiliyah? Satu, nggih. Ini ada enggak? Mari kita lihat pada zaman sekarang. Nah, kalau ngakunya muslim berpraktek ini ya enggak ada beda dengan Yahudi gitu kan. Satu, seseorang memberikan pinjaman 10 keping uang emas selama waktu yang ditentukan dengan syarat nanti dibayar sebanyak 11 keping uang emas. Ada Bapak Ibu ini? Ya mungkin bukan uang emasnya tapi rupiah ya. Seseorang memberikan pinjaman 10 keping uang emas selama waktu yang ditentukan, setahun, dua tahun, lima bulan, dengan syarat ya wis ndak apa-apa, tapi nanti balik 11 keping lo ya. Riba, Pak. Bentuk kedua, seseorang meminjam 10 keping uang emas. Bila jatuh tempo pelunasan dan belum mampu bayar, ia mengatakan, beri saya masa tangguh, nanti piutang Anda saya tambah. Ada? Ada apa enggak? Enggak ada ya. Kalau satu deal itu banyak mungkin ya. Kemudian bentuk ketiga, seseorang memberikan pinjaman modal usaha 100 keping uang emas. Setiap bulannya ia mendapat bunga 2 keping uang emas. Bila telah sampai masa yang ditentukan, si peminjam harus mengembalikan modal utuh sebanyak 100 keping uang emas. Jika telat melunasi, maka harus membayar denda keterlambatan yang terkadang lebih besar daripada bunga bulanan. Ada ini Bapak Ibu? Halo, kok diem semua sih? Diminum tehnya, Pak. Dibuka maskernya. Masuk minum, apa minum itu sambil maskeran. Jadi yang ketiga ini saya ulangi, seseorang memberikan pinjaman modal usaha 100 keping uang emas. Setiap bulannya mendapat bunga 2 keping uang emas. Bila telah sampai masa yang ditentukan, si peminjam harus mengembalikan modal utuh sebanyak 100 keping uang emas. Jika telat bayar, ya harus membayar denda keterlambatan yang terkadang lebih besar daripada bunga bulanan. Saya nggak tahu, saya kan alhamdulillah tidak pernah punya kartu kredit Bapak Ibu. Kartu kredit kayak begini nah modelnya ya? Enggak. Oh iya. Masih ada yang punya kartu kredit? Wah itu bahaya itu. Katanya kan bisa bangun subuh terus ini kalau kita sih ganggu soalnya. Iya. Yang terakhir Bapak Ibu, seseorang membeli barang dengan cara tidak tunai. Bila dia belum melunasi hutang pada saat jatuh tempo, maka harus membayar denda keterlambatan selain melunasi hutang pokok. Jadi ada denda. Itu riba. Hukum riba, ya. Tidak seorang muslim pun yang menyangkal haramnya hukum riba. Teks Al-Qur'an sangat jelas menyatakan bahwa Allah telah mengharamkan riba. Dalam Al-Baqarah 275 Allah berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Makanya dua kali yang sangat menghapuskan riba, Bapak Ibu, kalau kita tuh ingin riba enggak ada di sekitar kita, satu jual beli, dua sedekah. Itu dua kali yang sangat memberangus riba. Allah juga memerintahkan orang-orang beriman menghentikan praktek riba. Haram riba itu enggak boleh. Dalam Al-Baqarah 278 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, taatlah kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan yang tersisa dari riba, ya, yang belum dipungut, in kuntum mu'minin." Jika kamu orang-orang yang beriman, hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, ya, jadi ambil modalnya saja. Allah mengancam akan memerangi siapa-siapa yang tidak menuruti perintahnya dan tetap melaksanakan riba. Diperangi langsung sama Allah Ta'ala. Dalam Al-Baqarah 279 Allah berfirman, "Fa illam taf'alu," jika kalian tetap tidak meninggalkan riba, tetap lanjut terus padahal sudah diperingatkan, "Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih," maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Terang-terangan, Pak. Jadi orang itu kalau sudah berinteraksi dengan riba, berarti dia menancapkan bendera memerangi Allah dan Rasulnya. Siapa yang menang? Gak bakalan menang. Nah, ketika Imam Malik ditanya oleh seseorang, jadi maksudnya istri saya itu tertalak enggak, gitu loh. Istri saya tertalak jika ada yang masuk ke dalam rongga anak Adam lebih buruk daripada khamr. Paham ya? Jadi ada orang mengatakan, istri saya tertalak jika ada yang masuk ke dalam rongga anak Adam lebih buruk daripada khamr. Ini gimana? Tertalak enggak istri saya? Kata Imam Malik, pulanglah, aku cari dulu jawaban pertanyaan pian, gitu ya. Nah, besoknya orang itu datang lagi. Imam Malik mengatakan hal yang serupa. Setelah beberapa hari, orang itu datang kembali ke Imam Malik dan Imam Malik berkata, istrimu tertalak. Aku telah mencari dalam seluruh ayat Al-Quran dan hadis Nabi, kata Imam Malik, tidak aku temukan yang paling buruk yang masuk ke rongga anak Adam selain riba. Karena Allah memberikan sanksi pelakunya dengan berperang melawannya. Jadi ini, Allah berjanji akan memasukkan pelaku riba dalam neraka selama-lamanya. Itu pada Al-Baqarah 275. Allah berfirman, "Faman ja'ahu mau'idhatun mir rabbih fantaha." Barang siapa datang kepadanya peringatan Rabb-nya terus berhenti. Mungkin kemarin-kemarin enggak tahu, ketika tahu riba haram langsung berhenti. Kata Allah, "Falahu masalah." Maka bagi dia yang dulu-dulu. Maksudnya enggak perlu. Misalkan dulu beli rumah pakai riba, beli mobil pakai riba, beli motor pakai riba, belum tahu. Ketika tahu, enggak perlu rumahnya dijual, rumahnya pokoknya begitu, enggak perlu. Falahu masalah. Maka yang lalu biarlah berlalu, wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada kepada Allah. Wa man ada, nah ini barang siapa yang nambung terus jalan ya, terus bermuamalah dengan riba, faulaika ashabuna, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka abadi di dalamnya. Karena sudah tahu kok nyambung, sudah diberitahu kok tetap jalan terus. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 7 dosa besar. Beliau mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Ketika ditanya, beliau menjawab asyirku billah, syirik, wasihru, sihir, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang haram dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Kemudian yang keempat, wa aklur riba, makan riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yaumaz zahab, lari dari medan perang. Dan yang terakhir, wa qudful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita beriman yang lalai melakukan zina. Jadi ada wanita yang suci, beriman, lalai untuk mikir ke sana, tidak pernah, kok malah dituduh berzina. Dan untuk riba ini Bapak Ibu, pelakunya dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang dilaknat Nabi itu tidak bakalan ada berkahnya, tidak bakalan tenang hidupnya. Ya, Rasulullah Jabir radhiyallahu anhu berkata, "La ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba." Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba. Loh, berarti enggak apa-apa nek riba tak buat beli rumah, ya padha wae. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata makan karena kebanyakan orang ngambil riba untuk dimakan. Bukan berarti kalau enggak dimakan maka boleh, enggak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba. Wa mu'akkilahu, yang memberi makan riba. Nah, memberi makan riba ini yang utang-utang itu. Ya. Mungkin kadang-kadang orang yang berhutang, lo aku kan pihak yang dirugikan. Tapi coba kalau jenengan enggak mengutangkan, berarti kan enggak kasih dia makan riba kan? Gitu. Wa katibahu, pencatat riba, wa syahidaihi, dua orang saksinya ya, dan dua orang saksinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hum sawa, mereka semua sama dalam hal dosa. Kemudian dampak riba. Dampak riba. Seorang muslim meyakini bahwa segala sesuatu yang diharamkan Allah pasti berdampak buruk terhadap manusia. Ya, karena Allah Maha bijaksana, tidak mungkin melarang sesuatu yang berguna bagi hamba-Nya. Jadi harus kita yakini Bapak Ibu, apapun yang diperintahkan Allah pasti maslahat murni, pasti kebaikannya murni, ya. Tetapi dan apapun yang dilarang Allah Ta'ala pasti madharatnya juga murni, pasti enggak ada kemaslahatan sama sekali. Kalau ada maslahat, ngapain diharamkan sama Allah Ta'ala? Riba yang diharamkan oleh Allah, yang merupakan salah satu dosa besar, pasti berakibat buruk terhadap pribadi, masyarakat, dan ekonomi. Ya. Untuk pribadi Bapak Ibu, salah seorang dosen di Fakultas Kedokteran di Mesir, namanya Dr. Abdul Aziz Ismail, beliau punya buku judulnya Islam dan Kedokteran Modern. Beliau berkata, riba merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai penyakit gangguan jantung. Ya. Jadi riba itu salah satu penyebab timbulnya berbagai penyakit jantung lah. Dikarenakan seorang probi, ya, dikarenakan seorang murabi, beda, ada murabi, ada murabi. Kalau murabi B-nya satu, jangan disamakan. Itu rentenir, ya, pelaku riba. Itu loh bahasa Arab itu. Dikarenakan seorang murabi, pelaku riba atau rentenir, memiliki sifat tamak dan kikir terhadap harta, bahkan sampai pada tahap sebagai pemuja harta. Padahal roda ekonomi berputar tidak selamanya searah dan teratur. Maka tatkala terjadi gonjang-ganjing ekonomi, tidak jarang penyakit jantung berjangkit, ya, melanda para murabi tadi dengan gejala tekanan darah tinggi, bahkan berakibat cetruk, pendarahan di otak dan mati mendadak. Ya, itu. Ini pas pandemi ini banyak orang penyakit jantung kan? Iya, ini dampak riba terhadap pribadi Bapak Ibu. Dampak riba terhadap kehidupan bermasyarakat, ya. Ciri khas masyarakat madani, ya, yang memiliki peradaban tinggi itu ditandai dengan hubungan saling mengasihi dan saling mencintai antara individu anggota masyarakat. Bagaikan satu tubuh, ya. Bila salah satu organnya sakit, maka organ yang lain juga merasakan perihnya. Kondisi ini tidak mungkin tercipta jika terdapat seorang anggota masyarakat yang melakukan praktek riba. Karena riba itu tanpa prekemanusiaan, selalu berusaha menghisap harta setiap anggota masyarakat yang lain. Dalam buku Mausu'ah Iqtisodia, artinya ensiklopedia ekonomi, disebutkan di situ riba memainkan peranan penting dalam kehancuran masyarakat terdahulu. Jadi gara-gara riba masyarakat menjadi hancur. Di mana pemberi pinjaman tanpa belas kasih menyita kebun para penerima pinjaman jika mereka tidak mampu membayar hutang yang menjadi berlipat ganda karena ditambah bunga. Jika harga kebun belum mencukupi untuk menutupi hutang yang sudah berlipat ganda itu, maka mereka merampas hak kemerdekaan para peminjam dan menjadikan mereka para budak yang diperjualbelikan. Bila para, ini sudah selesai ya, dari buku Mausu'ah Iqtisodia. Komentarnya sekarang, bila para penerima pinjaman tersebut sudah tidak lagi memiliki rumah tempat tinggal dan lahan bercocok tanam untuk menutupi kebutuhan pokok mereka dan keluarganya, sangat mungkin mereka akan menempuh jalan pintas yang tidak terhormat guna menyambung hidup mereka dan anak-anaknya. Maka bermunculanlah berbagai tindak kejahatan, pencurian, penodongan, perampokan dan lain sebagainya. Jadi ini gara-gara riba. Karena enggak kuat bayar. Kalau enggak bayar maka akan disita macam-macam. Terus gimana pakai bisa bayar? Akhirnya nyolong, bunuh dan lain sebagainya. Nah, adapun dampak riba terhadap ekonomi Bapak Ibu, riba itu sangat merusak sumber daya manusia. Ya, sangat merusak sumber daya manusia. Fakhruddin Ar-Razi, ya, yang wafat tahun 606 Hijriah, beliau memiliki kitab Mafatihul Ghaib, ya, kitab tafsir. Dia berkata, Allah telah mengharamkan riba karena riba menghalangi manusia giat berusaha. Ya, jadi malas kerja. Seorang pemilik dirham bila yakin akan meraih laba dari akad riba dengan cara meminjamkan uang ke pihak lain tanpa harus mengeluarkan keringat dan tanpa menuai kerugian, tentu dia tidak akan mau bekerja yang belum tentu akan mendapat laba, dan mungkin yang terjadi sebaliknya malah mendapat kerugian. Jadi kalau sudah jelas dengan riba dia mendapat keuntungan, ngapain kerja gitu loh. Hal ini pada akhirnya menyebabkan terhalanginya kemaslahatan umat manusia, karena kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik tanpa perdagangan, kerja dan pembangunan. tapi Bapak Ibu, riba merupakan penyebab utama terjadinya inflasi. Jadi adanya inflasi ini gara-gara riba. Apa sih inflasi itu? Disebutkan di sini, inflasi adalah keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli mata uang. Itu inflasi. Penyebab utama terjadinya inflasi adalah riba. Karena produsen yang mendapatkan modal dari pinjaman berbunga pasti menambahkan bunga yang harus dibayarnya kepada debitur ke dalam harga barang produksinya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Jadi harga jual barang yang diproduksi sama dengan biaya produksi ditambah bunga. Jika suku bunga naik, secara langsung harga barang dan jasa menjadi naik sehingga daya beli mata uang menjadi turun. Ini yang dinamakan inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya produksi. Dan bila suku bunga turun, maka permintaan kredit menjadi tinggi. Bank-bank memberi kredit, memberikan kredit jauh lebih besar dari fisik uang yang mereka miliki. Maka bila jumlah uang lebih banyak dari yang semestinya, terjadilah inflasi yang dinamakan inflasi karena meningkatnya permintaan. Ini membuktikan bahwa suku bunga yang hakikatnya adalah riba merupakan penyebab utama turunnya daya beli mata uang terhadap barang. Insyaallah jelas ya. Dengan turunnya daya beli mata uang, maka seluruh uang negara akan berkurang nilai tukarnya. Misalnya seseorang yang memiliki uang 5 juta, dalam rentang waktu beberapa tahun ke depan, nilai tukarnya terhadap barang akan turun. Bisa jadi menjadi senilai 4 juta rupiah, walaupun nilai nominalnya masih tetap 5 juta rupiah. Nah inilah yang dimaksudkan dalam surat Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba, Allah memusnahkan harta riba. Jadi harta riba itu habis-habis-habis, gak ada harganya, lama-lama gak ada barokahnya. Itu Bapak Ibu. Samun suruh kita ini. Kok tiara gitu? Sudah gitu loh. Sekarang pembagian riba Bapak Ibu. Jadi riba itu ada dua ya. Kalau dulu itu kan riba nasi'ah sama riba fadl. Sekarang lebih modern bahasanya riba dain sama riba baik. Riba hutang sama riba jual beli. Untuk riba dain. Tidak enak yang ngomong sama sekarang itu ya Allah ya. Pas saja ini? Iya, alhamdulillah enggak cerita di jenis. Bismillah, sehingga bisa minum ini. Iya. Jadi yang pertama Bapak Ibu adalah riba dain. Dain itu hutang. Yaitu pemberi hutang mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan hutang ditambah bunga. Satu ya. Atau penjual barang tidak tunai mensyaratkan denda jika si pembeli telat melunasi kewajiban bayarnya yang telah jatuh tempo. Ini yang kedua. Atau yang ketiga, si pembeli sendiri yang mengajukan persyaratan untuk membayar denda dengan ucapan, beri saya tenggang waktu dan saya akan bayar lebih besar dari harga semula. Nah, riba dain inilah yang diturunkan di dalam Al-Qur'an, yang dibahas itu riba dain ini. Umar, Bapak Ibu tahu Umar? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya khalifah itu pernah mengungkapkan pernyataan yang menunjukkan bahwa permasalahan riba ini permasalahan yang cukup rumit dalam Islam. Rumit dan hampir semua orang itu yang tidak ngerti jatuh dalam riba ini. Sampai-sampai Umar mengatakan, tarokna tis'ata asyaril halal makhafatar riba. Kami meninggalkan 9 ya, meninggalkan 9/10. Jadi ada 10, yang 9 ditinggalkan. Kami meninggalkan 9/10 transaksi muamalat halal karena khawatir jatuh dalam riba. Jadi saking hati-hatinya, ini halal Pak ditinggalkan, khawatir nanti mampu riba gitu. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sekarang bentuk-bentuk riba dain. Satu, bunga bank. Ya. Bunga yaitu imbalan yang dibayar oleh peminjam atas dana yang diterimanya, bunga dinyatakan dalam persen. Ya. Bank konvensional sebagian besar usahanya bergantung kepada bunga. Di mana bank mengumpulkan modal dari dana masyarakat dalam bentuk tabungan, lalu uang yang terhimpun dari dana masyarakat tersebut dipinjamkan dalam bentuk modal kepada suatu pihak. Bank memberikan bunga kepada para penabung dan menarik bunga dari peminjam. Bunga yang ditarik dari peminjam jauh lebih besar daripada bunga yang diberikan kepada pemilik rekening tabungan. Selisih dari dua bunga, ya. Selisih dari dua bunga, peminjam dan penabung merupakan laba yang diperoleh bank. Jelas Bapak Ibu, ya? Hukum bunga bank. Kira-kira hukumnya apa? Sunnah, mubah, halal, wajib. Bunga yang ditarik bank dari pihak yang diberikan pinjaman modal atau yang diberikan bank kepada nasabah pemilik rekening tabungan, hukumnya haram dan termasuk riba. Karena hakikat bunga adalah pinjaman yang dibayar berlebih. Bank memberikan pinjaman kepada pengusaha dalam bentuk modal. Pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam jumlah yang sama ditambah bunga yang dinyatakan dalam persen atau denda yang ditarik bank dari pihak peminjam jika terlambat membayar pada tempo yang telah ditentukan. Ini jelas-jelas sama dengan riba kaum jahiliyah. Menabung di bank sekalipun, ya, menabung di bank sekalipun dinamakan simpanan, akan tetapi dalam pandangan fikih akadnya adalah pinjaman. Karena peminjam atau qard dalam terminologi fikih berarti menyerahkan uang kepada seseorang untuk dipergunakannya dan dikembalikan dalam bentuk uang senilai pinjaman. Faham ya? Pengertian qard ini sama dengan tabungan, di mana uang tabungan yang disimpan di bank digunakan oleh bank, kemudian bank mengembalikannya kapan dibutuhkan oleh penabung dalam bentuk penarikan uang tabungan. Itu namanya pinjaman. Akad ini tidak dapat dikatakan wadiah. Kalau simpanan itu wadiah apa namanya? Tabungan bukan simpanan tapi pinjaman. Begitu. Akad ini tidak dapat dikatakan wadiah. Karena para ulama mengatakan, ya, seperti yang dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin, para ahli fikih menjelaskan, bila orang yang menitipkan uang, memberi izin kepada yang dititipi untuk menggunakannya, maka akad wadiah berubah menjadi akad qard. Kalau jenengan dititipi uang, berarti uang ini jangan diapa-apakan. 5 juta sampai 10 tahun. Jenengan enggak pakai sama sekali. Kalau kemudian jenengan pakai, itu namanya minjam. Meskipun akad awalnya adalah wadiah, titip begitu. Nah, kalau terjadi seperti itu berarti dua akad jalan ini, gitu ya. Ya. Bila hakikat menabung di bank adalah akad pinjaman atau qard, maka pinjaman tidak boleh dikembalikan berlebih. Bila dikembalikan berlebih dalam bentuk bunga, maka bunga ini namanya riba. Kaidah fikih menyatakan kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba. Hukum bahwa bunga bank sama dengan riba merupakan keputusan seluruh lembaga fatwa, baik yang bertaraf internasional maupun nasional. Sehingga bisa dikatakan ijma atau kesepakatan. Pada tahun 1965 dalam Muktamar Islam kedua di Kairo yang dihadiri 150 ulama dari 35 negara Islam, diputuskan bunga bank dalam segala bentuknya adalah pinjaman yang bertambah. Hukumnya adalah haram karena termasuk riba. Tidak ada perbedaan antara pinjaman konsumtif atau produktif. Riba diharamkan baik persentasenya banyak maupun sedikit, dan akad pemberian pinjaman yang disertakan dengan bunga juga diharamkan. Nah, sekarang hukum menabung di bank konvensionalnya jelas-jelas tidak boleh. Jelas-jelas tidak boleh. Makanya Bapak Ibu, kalau masih punya tabungan di bank konvensional, segera pindah. Segera pindah. Dan saat ini, wallahu alam, yang saya tahu, yang paling syariah di antara bank-bank syariah itu bank BNI syariah. Nah, makanya kalau jenengan, ya, selama ini, kalau misalnya pakai tabungan bank-bank konvensional, berarti bunga itu haram semua. Bunganya haram semua. Loh, gimana uang gaji saya itu ditransfer ke bank konven? Tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Jadi setiap masuk langsung dipindah, Pak. Setiap masuk langsung dipindah. Dan saat ini yang direkomendasikan itu adalah bank BNI syariah. Bukannya karena saya punya teman di BNI syariah atau apa, enggak, tapi sesuai dengan yang paling apa, yang paling syar'i di antara bank-bank syariah yang ada itu BNI sekarang. Gitu. Itu yang saya dengar demikian. Jadi menabung di bank konvensional itu hukumnya halal apa haram? Haram, ya. Jadi kalau kita takut kepada Allah, segera pindah, Pak. Hijrah. Jangan hijrah lah kok cek gede nih, Pak. Hijrah itu susah soalnya. Karena hijrah itu kan, ketika Nabi hijrah itu kan yang turunkan langsung iblis kan. Jadi kalau jenengan sudah mengatakan kata-kata hijrah, sudah siap-siap. Enggak mungkin iblis itu diem. Nabi SAW ketika mau hijrah kan langsung iblis yang turun tangan kan. Dia sendiri yang jelma jadi seorang apa ya, orang suku bijak ya, padahal iblis. Jadi langsung ada di persimpangan jalan. Jelas-jelas kalau kita tetap ada tabungan di bank konvensional ya, selama tidak ada hal yang darurat di sana, maka masuk dalam hadis yang dikatakan Jabir, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat akilar riba, pemakan riba, wa mu'akkilahu yang memberi makan riba, wa kacibahu pencatat riba, wa syahidaihi dan dua orang saksi riba. Kemudian Nabi mengatakan hum sawa, mereka semua adalah sama dalam hal dosa. Ya, insya Allah demikian Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ini ada tambahan lagi, hukum menerima hadiah dari bank hasil undian bank konvensional. Ya, jelas haram bu. Ya, karena tidak boleh memberi pinjaman uang. Ya, tidak boleh memberi pinjaman uang. Kemudian menerima hadiah dari peminjam. Ya, ini jelas. Kalau kita mendapatkan apakah mobil, ya, apakah motor dari bank konvensional, maka ini hukumnya haram. Jauh-jauh itu, Pak. Kalau misalkan saya menghutangi teman, ya tetangga misalnya. Sejak saya menghutangi tetangga itu karena menganggap sudah tak tolong, gitu kan? Nawari saya, Pak, ayo tiap hari bareng tak antar ke kantor. Itu riba, itu tidak boleh. Kecuali kalau kemarin-kemarin sebelum saya menghutangi sudah jalan seperti itu, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau setelah saya menghutangi, minjami, saya tidak minta tambahan. Saya menghutang 5 juta, balik 5 juta. Cuma dia karena mungkin menganggap sebagai ucapan terima kasih, tiap hari ngantar saya ke kantor, ya, ngantar saya ke kampus misalnya. Ini kan manfaat, ini adalah riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqrada ahadukum qardan," apabila seseorang di antaramu memberikan pinjaman, "fa ahdalahu," lalu yang menerima pinjaman memberi hadiah, "aw hamalahu ala dabbah," atau memintamu menaiki kendaraannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "fala yarkabha wa la yaqbalhu," maka janganlah engkau menaikinya dan jangan terima hadiahnya. "Illa an yakuna jarra bainahu wa bainahu qabla dhalik," kecuali pemberian hadiah tersebut atau kebiasaan menaikkan peminjam kepada kendaraan, ya, telah berlangsung di antaramu dengannya sebelum engkau berikan dia pinjaman. Itu riba, Pak, enggak boleh. Jadi riba itu bukan hanya bentuk uang saja. Juga beberapa akhbar, ya, dari para sahabat, seseorang bertanya kepada Ibnu Umar, "Aku memberikan pinjaman uang kepada seseorang, lalu ia memberiku hadiah. Tak pinjami, jangan saja hadiah. Anda datang ke bank, ya, ke bank, nabung di sana, dikasih hadiah apa enggak?" "Dikasih hadiah." Nah, kata Ibnu Umar, "Kembalikan hadiahnya atau beri dia uang senilai hadiah tersebut, ya, potong utangnya senilai hadiah." Kemudian Abdullah bin Salam berkata kepada temannya yang ada di Kufah, "Engkau berada di negeri di mana praktek riba banyak dilakukan. Jika engkau memberikan pinjaman kepada seseorang, maka jangan terima hadiah darinya, sekalipun sekedar rumput makanan ternak, karena itu adalah riba." Insyaallah jelas ya, Bapak Ibu, ya. Tapi ini baru sedikit ini, yang lainnya masih banyak. Ya, insyaallah tahun depan. Ya, mungkin ada pertanyaan, tapi tidak usah, sudah suruh, biar tidak lama-lama. Sedikit ada satu. Monggo, silakan. Yang sana atau yang sana ini? Monggo, Pak. Waalaikumsalam. Oke. Misalkan ini, ada orang mau pinjam. Pinjam, tapi yang pinjam itu uang 1 gram, emas 1 gram, emas 10 gram, Sampai kapanpun kembalinya 10 gram ya tidak menjadi masalah. Dan itu bukan riba. Karena tetap dolar tetap sama juga. Pinjam misalkan 5.000 dolar ya kapanpun kembalinya 5.000 dolar. Itu insya Allah tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu kalau kita pinjam rupiah 5 juta, kapan lagi itu naik menjadi 6 juta, 5 juta 500, itu yang tidak boleh. Jadi itu bukan riba. Cuman sebagai seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala mencariatkan yang namanya meminjami. Itu kalau kita tahu kondisi sekarang ya, kondisi sekarang dengan adanya inflasi. Kalau kita niatnya saya menghutangkan emas AIA biar enggak rugi, kan kasihan yang meminjami. Kasihan yang pinjam kan begitu. Memang kita enggak kena riba, tapi sebagai bentuk ukhuwahnya itu loh, kan sama dengan cekik dia kan. Makanya ya tetap kalau dia pinjam 5 juta untuk 2 tahun tetap 2 tahun kemudian tetap 5 juta. Karena dengan meminjamkan itu kan sebetulnya kan kita kan enggak mencari keuntungan ya. Keuntungan kita cari dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pahala. Kalau memang mencari untung ya jangan diutangkan, jangan dipinjamkan, puterlah untuk bisnis apa atau apa begitu, atau aja ya wis bodoro bawahi bagi hasil gitu kan. Insyaallah demikian. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, apa itu yang kedua? Oh, uang elektronik. Jadi panjenengan itu ketika ngisi mesti berkurang bagi biaya admin gitu kan. Gimana ini? Ya insyaallah enggak menjadi masalah. Enggak menjadi masalah. Karena kalau jenengan kan jelas butuh ya untuk beli untuk apa gitu kan. Apalagi zaman pandemi yang enggak mau pakai uang. Nah, kalau jenengan enggak isi, misalkan enggak isi terus jenengan enggak mau bayar enggak perlu diisi. Ini ibaratnya sama seperti pulsa. Sama seperti pulsa, jadi kita beli pulsa 50.000 kan enggak 50.000 atau 10.000 pasti harganya lebih. Nah, itu insyaallah enggak menjadi masalah karena beda tadi itu. Sama seperti kita beli bensin juga 10.000 gitu kan, enggak pakai liter lagi. Kita beli listrik ya, gitu kan. Nah, mungkin seperti itu. Untuk yang ketiga, kalau misalnya tadi itu kita punya uang di bank konvensional terus dapat bunga. Bunga ini enggak apa-apa kita infakkan ke masjid. Kita sedekahkan ke anak yatim. Jadi yang namanya bunga Bapak Ibu uang haram. Uang haram ibaratnya mohon maaf itu uang apa? Uang najis ya, kayak pipis, kayak BAB kita gitu. Masa kita berikan kepada orang? Ya. Jadi di sini jangan diniatkan sebagai sedekah gitu. Makanya karena bunga ini adalah uang haram, para ulama itu mengatakan, jadi untuk bunga ini difungsikan untuk apa? Untuk kalau ada lampu jalan yang rusak, pakai uang itu. Kalau ada jalan yang rusak, ya jeglok-jeglok, kemudian di apa? Ditutup pakai sentu atau dicor atau apa itu pakai uang itu tidak menjadi masalah. Gitu. Atau untuk memperbaiki WC, toilet umum, itu pakai uang itu. Bukan diberikan ke masjid, bukan diberikan kepada anak yatim, bukan diberikan kepada fakir miskin. Dan jangan dianggap sebagai sedekah. Ibaratnya itu kita bawa kotoran manusia. Ini kita cuma mengalihkan saja biar tidak menyengat baunya gitu loh, kita hindarkan. Bukan kita menganggap bahwa kita melakukan itu adalah sedekah begitu. Jadi untuk uang riba seperti itu, uang-uang haram seperti itu. Andai kalau misalkan yang namanya lampu sudah terang semua, jalan baik semua, toilet gak ada yang rusak, keran bagus semua, terus buat apa uang ini kalau tak bawa terus? Ini uang haram nih, bikin petaka gitu kan. Nah, dalam kondisi seperti itu gak apa-apa berikan kepada fakir miskin untuk biaya sekolah, untuk biaya makan, karena bagi mereka itu darurat. Ibaratnya mereka boleh makan bangkai, kita gak boleh gitu kan. Insya Allah begitu. Dan sekali lagi jangan dianggap itu sebagai sedekah sampean, karena sedekah itu syaratnya harus dari uang yang hasilnya betul-betul halal. Apa? Halal ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Nggih, tinggal satu lagi yang mau bertanya, monggo silakan. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nggih, monggo. bantuan dari jumlah itu memang sudah ramai. Artinya rata-rata memang gajinya juga seperti bantuan tradisional. Nah, satu saat ini ada seseorang itu mengatakan, sudah saya pindahkan saja ke sana, ditanyakan kurang dalam? Sudah dipindahkan. Iya. Nah, dia bilang, seandainya saya nampung di tanah sini dan saya tidak mau pindahnya, bagaimana? Dia memfasilitasi, bisa membesarkan dari masalah. Jadi kita cuma proses, artinya kita tidak menghargai. Nah, ini bagaimana? Apakah ini tetap diharapkan? Karena sistem yang kita lakukan, karena dunia yang saya karena pada dunia ini diharapkan. Tapi kalau ini sudah tidak mengharapkan dunia sama sekali, apakah ini diizinkan? Itu yang pertama. Kemudian kita bersalahkan. Di sana itu, di komitmen awal, sepakat awal itu, dia mengatakan bahwa ini tidak berhasil. Nah, komitmen kita, namanya usaha, pasti ada main ukur dan misalnya. Tapi kenyataannya, di dalam perjalanannya, tidak pernah ada apa, turun. Tambahan yang turun. Jadi terus, dalam terus, ya. Apakah ini bentuk lain dari sebuah gula, jadi bingung juga ya, apakah yang pangkat penjualan tadi, tetapi kita sama sekali tidak berharap dengan bunga itu difasilitasi oleh tanah. Bisa, apakah boleh juga. Terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, ya wis tetap di bank konvensional tapi enggak tak ambil bunganya gitu nggih. Apa boleh gitu enggak gitu. Nah, yang menjadi masalah tadi kan hadisnya itu Nabi mengatakan, ya Jabir mengatakan Nabi melaknat orang yang makan riba dan memberi makan riba. Kalau jenengan enggak makan riba dengan ada bunga di situ enggak jangan ambil, diapakan sama bank? Diputer kan? Diputer, dipinjamkan ke orang dengan sistem yang sama. Nah, berarti kita tetap kena memberi makan di riba, itu tidak boleh. Malah dulu ada yang mengatakan karena banyak para pengusaha Arab itu enggak ngambil ribanya, malah bunganya diambil oleh Yahudi, dimanfaatkan untuk yang lebih buruk gitu kan. Nah, makanya tetap pindah saja. Meskipun kita enggak mau ngambil, ya itu berarti tetap bukannya kita bisa aku bebas, enggak, karena kita masih terkena tadi itu adalah memberi makan riba. Meskipun kita enggak makan tapi kita memberi makan riba. Untuk yang kedua tentang bank syariah, itu kan bagi hasil akad di awal, tapi kok naik terus, enggak pernah untung rugi, enggak pernah rugi gitu. Memang kalau mudharabah itu kan ditanggung sama-sama untung, sama-sama untung, rugi juga ditanggung bersama. Tapi ini kok naik terus, kok enggak pernah rugi. Berarti pengen rugi jenengan gitu. Iya, ya wallah alam. Kalau memang dia betul-betul bank syariah memang sesuai dengan komitmennya, terus kok naik terus, ya mungkin itu barokah dari Allah sehingga ada kerugian. Ya wallah alam. Ya wallah alam. Tapi kalau yang di BNI Syariah, saya kan ada teman yang memang dia ya dosen di ekonomi syariah, jadi saya banyak tanya ke dia gitu kan. Itu sekarang di BNI itu katanya itu ada Pak yang namanya di apa untung rugi itu di anu bareng-bareng gitu. Jadi kalau rugi ya sama-sama rugi, kalau untung ya sama-sama untung. Dan itulah mudharabah seperti itu bagi hasil. Dan juga di BNI Syariah sekarang katanya wallah alam ini tolong dicek juga, itu untuk pembelian KPR itu bank itu sudah milik dia sendiri, bukan milik developer gitu loh. Jadi bank yang jual. Jadi ada developer bikin rumah atau bank BNI bikin rumah sendiri, kemudian dikulak sama BNI baru dijual gitu. Insyaallah demikian wallahu taala alam. Ya memang seperti itulah yang namanya uang, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan Bapak Ibu semua orang-orang yang senantiasa memperhatikan yang halal lagi. Semoga sehingga Allah menjadikan saya dan Bapak Ibu semua orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada yang benar itu semata-mata dari Allah taala, bila ada yang salah dari saya sendiri. Semoga Allah segera menyempurnakan yang kurang dan memperbaiki yang salah ke depannya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.